Mitra bisnis dalam tulisan di website koran internet yang bertajuk Skandal Bank Senturi, mengapa begitu banyak menimbulkan keresahan dan kemarahan? Kwik Yanggi memaparkan secara padat dan terperinci berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kasus Bank Senturi. Menurut Kwik Yanggi, berbagai pelanggaran telah terjadi sejak awal berdirinya Bank Senturi. Selain itu, proses penentuan dampak sistemik kasus Bank Senturi yang didasari oleh faktor psikologis ternyata tidak bisa dikuantifikasi, bahkan tidak ada dalam MOU Perbankan Internasional, sehingga penggunaan aspek psikologis bisa dinilai sebagai satu kejanggalan. Untuk membahas seperti apa paparan Kwik Yanggi atas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, mengapa Bapak menyoroti aspek psikologi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kasus bailout Bank Senturi sebagai suatu kejanggalan, Pak? Pertama saya katakan, ekonom yang tidak mengerti apa-apa urusan psikologi kok menggunakan alasan psikologi tanpa mengkonsultasi psikolog. Nah, itu kan kebijakan yang tidak benar kalau kebijakan seperti itu. Banyak anggota pansus yang berpendapat demikian. Terus kemudian yang lain yang sejak awal sebelum ada urusan Senturi, ketika Wall Street, Amerika, subprime market gagal yang menghiburkan, yang mengguncangkan dunia, itu kan saya juga termasuk dari orang-orang yang mengatakan Indonesia tidak akan terkena. Sedikit dampaknya, karena Indonesia terlalu kecil, tidak ada hubungannya dengan itu. Terlalu kecil hubungan dagang, hubungan ekonomi, apalagi hubungan finansial dengan Wall Street itu kecil sekali. Paling-paling adalah bahwa Pak JK juga mengatakan begitu kan, ekspornya menurun gitu. Karena mereka kacau, daya belinya menurun, ekspor kurang. Di mana-mana memang. Terutama yang kena adalah Amerika, industri otomotifnya kan banyak yang berguguran. Terus kemudian, kalau Indonesia hampir-hampir nggak terasa kok dampaknya. Tapi itu terus yang dijadikan acuan. Jadi mereka lari kepada satu aspek psikologi, lari pada satu kata. Psikologi, udah. Tidak perlu dieksplor lebih lanjut. Psikologi loh. Yang ngotot mempertahankan itu yang nggak ngerti psikologi lah gimana. Nggak pernah belajar psikologi, nggak ada praktek psikologi, nggak ada pengetahuannya. Lantas, seperti apa Bapak melihat kinerja pansus yang pada akhirnya berhasil meyakinkan anggota legislatif di DPR untuk melanjutkan kasus Bank Senturi ke tahap berikutnya? Pertama tentu landasannya baik ya. Landasan mereka kan laporan BPK. Kalau kita mempelajari laporan BPK, itu kan laporan yang baik. Lalu kemudian dari sidang yang terus-menerus ditayangkan, mereka memahami betul. Jadi melakukan PR-nya, pekerjaan rumahnya dengan sangat baik. Malah secara tematik, terus kemudian juga urut-urutannya yang dibahas pertama kali kan sebelum bailout, sejarah berdirinya sendiri. Kalau dilihat kualitasnya cukup lumayan ya. Ada beberapa dari anggota yang betul-betul mempelajari dan menghayati betul dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telak, yang tajam gitu. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.